Mitra bisnis, sewaktu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN, dia menghendaki perubahan pemakaian solar ke gas yang bisa menghemat triliunan rupiah. Namun saat itu pasokan gas tidak mencukupi, sehingga terpaksa tetap menggunakan solar. Sekarang Dahlan dituduh telah merugikan negara 37 triliun, salah satunya akibat dipakainya solar untuk pembangkit listrik di Jakarta. Dahlan berdalih, kalau tidak pakai solar, Jakarta bisa mati listrik berbulan-bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indogres, Hendrata Atmoko. Pak Hendrata, apa komentar Anda? Komentar saya, Sabtu adalah katakan sebagai pelaku industri dulu. Pelaku industri, kalau pasokan listriknya itu memang sangat terbatas sehingga tidak ada pasokan, itu jelas akan jauh lebih rugi ketimbang biaya tambahan yang harus dikeluarkan dengan memakai solar. Kami pelaku industri sebagai konsumen listrik, tentunya listrik itu adalah sangat vital. Hampir semua pelaku industri pasti menggunakan listrik. Kalau listriknya tidak cukup, terpaksa kita pakai genset. Mahal sekali. Ya, jadi saya ibaratkan bahwa mungkin ini adalah satu subsidi dari listrik, dari PLN, baik kepada pelaku industri maupun kepada konsumen perumahan non-industri. Sebab bisa dibayangkan kalau di seluruh Jakarta itu listriknya tiba-tiba padam dan bukan untuk satu atau dua hari. Kan dikatakan untuk beberapa hari. Saya yakin Pak Dahlan Iskan sebagai Dirut PLN, beliau pasti sudah punya satu kalkulasi lebih rugi mana bila mana tidak ada supply listrik di Jakarta, baik untuk pelaku industri maupun non-industri, dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung dengan penambahan biaya solar. Pasti sudah diperhitungkan. Dan menurut logika saya, tentunya akan lebih rugi bila mana tidak ada pasokan listrik. Sehingga biaya tambahan solar tadi mestinya secara rasio bisnis, mestinya ya bisa diterima. Lebih efisien dan lebih produktif. Jadi kalau tidak ada listrik, bukan hanya efisiensi yang terkena, produktivitasnya pun terkena. Dan di perumahan sendiri, apakah tiap rumah itu punya genset? Sampai terjadi pemadaman yang berturut-turut, bahkan bisa berbulan-bulan, saya tidak bisa bayangkan chaos yang akan terjadi di kalangan masyarakat. Gelap gulita begitu. Bagaimana Bapak menilai sikap DPR terkait hal ini? Nah inilah, ini yang saya lihat kok kayak ada unsur balas dendam ya. Artinya karena Pak Dahlan Iskan itu kan kemarin kan melemparkan satu isu bahwa BUMN itu katanya menjadi sapi perahan. Hingga dia itu melarang kepada seluruh direktur utama BUMN untuk berani menolak bila mana ada permintaan-permintaan biaya. Nah ini kan tentunya cukup gerah ya bagi kalangan DPR ya. Sehingga mereka mencari peluang untuk bisa menyudutkan kembali ya. Tapi saya yakin sekali dengan kecerdasan reputasi Pak Dahlan Iskan, pasti beliau bisa mempertanggungjawabkan apa untung ruginya dengan menggunakan bahan bakar solar, sehingga seolah-olah negara itu dirugikan sekian miliar. Pasti. Ya inilah yang namanya attitude balas dendam itu selalu ada ya. Kalau saya kena tampar, kapan saya bisa balas untuk nampar kembali? Ya sebaiknya lah semua pihak itu bersikap profesional. Ada rasa tanggung jawab sebagai figur publik. Artinya kalau ada suatu tuduhan, tentunya ada dasar, bukan fitnah. Nah di sini kebanyakan itu tuduhan keluar diekspos oleh media dan kadang-kadang dasarnya itu tidak ada. Ya, menurut saya lebih dewasa dikit lah, objektif lah. Ya, dah. Ya bagaimana di dalam permainan politiknya, saya bukan politisi, tapi ya objektif dan profesional. Apakah kebijakan Dahlan Iskan yang dinilai inefisiensi ini merupakan tindakan korupsi, seperti yang banyak dibicarakan? Bukan korupsi, ya. Beliau sebagai pejabat pasti harus punya wewenang untuk ambil decision, ambil satu keputusan. Dan itu bukan korupsi. Korupsi itu adalah penyelewengan keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengeluaran yang tanpa bukti, penggelembungan. Jadi istilah korupsinya gimana? Kalau menurut saya ini adalah suatu keputusan yang menjadi wewenang daripada Direktur PLN. Tentunya ada keputusan-keputusan yang kurang favorit, pasti. Tetapi sebetulnya akan lebih menguntungkan bagi orang banyak. Karena tidak semua tindakan yang populer itu akan bermanfaat loh. Disinilah ujian daripada seorang pemimpin. Berani enggak dia mengambil tindakan yang tidak populer, tetapi demi kebaikan semua pihak. Pimpinan yang baik, direktur yang utama yang baik, presiden direktur yang baik, dia harus berani mengambil risiko ini. Karena ini adalah risiko jabatan. Lalu ada saran Pak kepada Pak Dahlan melihat banyaknya tekanan terhadap beliau terkait hal ini. Saran saya sih kalau untuk Pak Dahlan Iskan ya, yang juga sesama seorang profesional. Saran saya ya, selama Anda bisa membuktikan bahwa tidak ada unsur korupsi, bahwa biaya yang dikeluarkan itu accountable, ya, yang penting kan akuntabilitasnya, keputusan yang tidak populer, ya itu harus dilakukan. Nggak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak, asalkan mayoritas merasa terwakili. Maju saja. Saya yakin Bapak Dahlan Iskan bukan orang yang bodoh, beliau juga cukup cerdas ya dan cukup berhasil. Kalau nggak cerdas tentunya kan tidak diangkat jadi Menteri BUMN. Pasti beliau sudah punya suatu perhitungan, kalkulasi yang pasti lebih akurat ya. Sudah ada satu pertimbangan untung ruginya. Demikian Presiden Direktur Indogres Hendrata Atmoko. Saya Wendy Lim.